wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam, dan pada pelajaran yang lalu kita membahas isim maf'ul dan sifat musyabaha. Naam. Masih belum selesai membahas sifat musyabaha, belum selesai ya. Naam. Dan berhubung kemarin ada gangguan kerusakan pada audio, termasuk juga streamingnya kemarin ada problem, maka kita ulang secara ringkas apa yang telah kita bahas kemarin. Naam. Supaya bisa tersimpan di audio. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kita membaca ulang isim maf'ul. Naam. Qala mu'allif hafizahullah, ismul maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul yaitu isim yang dibuat dari fi'il. Maksudnya masdar fi'il. Untuk menunjukkan kepada yang dikenai fi'il atau perbuatan. Berarti bahasa Indonesianya objek ya. Bahasa Indonesianya objek. Yang dikenai perbuatan bahasa Indonesianya objek. Naam. Barakallahu fikum. Cara membuat isim maf'ul terbagi menjadi dua, yaitu apabila fi'il tsulatsi mujarrad, fi'il tsulatsi mujarrad yang wazannya ada 6. Ya, ada wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, kemudian fa'ula yaf'ulu, ada 6 wazan. Nah, itu namanya fi'il tsulatsi mujarrad. Fi'il tsulatsi mujarrad 6 ketika dibikin isim fa'il wazannya afan, ketika dibikin isim maf'ul wazannya maf'ulun, wazannya maf'ulun. Naam. Contoh, daraba madrubun, kataba maktubun, fataha maftuhun, qara'a maqru'un. Naam. Atau boleh baca duriba madrubun, kutiba maktubun, futiha maftuhun, quri'a maqru'un. Naam. Barakallahu fikum. Kalau dibaca fi'il majhul duriba artinya sesuai dengan isim maf'ul, duriba yang dipukul. Madrubun apa artinya? Yang dipukul. Sama kan? Kutiba apa artinya? Dia telah ditulis. Duriba dia telah dipukul, ya. Futiha dia telah dibuka, kan gitu. Naam. Sehingga sebagian ulama menyebutkan isim maf'ul itu berasal dari fi'il majhul. Berasal dari fi'il majhul. Naam. Nah, syahidnya baik dibaca fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Yang penting antum tahu wazannya apa, wazannya maf'ulun. Untuk fi'il yang sulasi maf'ulun. Naam. Barakallahu fikum. Yang bi, apabila fi'il lebih dari 3 huruf, maka cara membuatnya diambil dari fi'il mudhari', lalu huruf mudhari' diganti dengan mim yang didoma. Lalu menfathah harokat sebelum huruf terakhir apabila harokatnya belum fathah. Nah, contohnya ada contohnya di sini akroma yukrimu. Nah, antum lihat yukrimu, apa yang kita lakukan? Huruf mudhara' kita buang. Lalu kita ganti mim. Lalu mim-mimnya kita doma. Lalu huruf sebelum terakhir di fathah kalau belum fathah menjadi mukromun. Nah, hampir sama caranya dengan membuat isim fa'il. Kalau isim fa'il kita kasroh sebelum huruf terakhir ya. Hampir sama dengan membuat isim fa'il. Bedanya apa? Isim fa'il mengkasroh huruf sebelum terakhir. Kalau isim maf'ul menfathah huruf sebelum terakhir. Nah, mukrimun mukromun, mustakfirun mustakfarun, mutadhoribun mutadhorobun, nah, muta'alimun muta'alamun, itu. Muta'alimun yang belajar, yang terpelajar. Mukrimun yang menghormati, mukromun yang dihormati. Nah. Ya, kita lanjutkan. Tadharaba ya tadharabu mutadharabun. Ta'allama ya ta'allamu muta'allamun. Istaghfara ya istaghfiru mustaghfarun. Nah, itu isim-isim maf'ulnya. Catatan, isim maf'ul terkadang mengikuti wazan fa'ilun, seperti qatilun, artinya maktulun. Jarihun artinya majruhun. Nah, barakallahu fikum. Meskipun boleh antum mengucap dua-duanya, antum bisa mengucap Zaidun maktulun, apa artinya? Zaid terbunuh. Antum juga boleh mengucap Zaidun qatilun, apa artinya? Zaid terbunuh. Mengerti? Antum boleh mengucap Zaidun majruhun, Zaid terlukai. Boleh juga mengucap Zaidun jarihun, Zaid terlukai. Itu boleh. 6. Artinya apa? Wazan fa'ilun. 6. Bisa memiliki arti isim maf'ul. Itu artinya. Dan terkadang datang isim berwazan maf'ulun memiliki arti masdar. Artinya apa? Artinya jangan kita artikan isim maf'ul, namun diartikan masdar. Namun apa ini pada kata-kata tertentu atau tergantung dari konteks kalimatnya. Memiliki arti masdar seperti pada ucapan mereka, laisa li fulanin ma'kulun. Artinya laisa li fulanin aklun. Wama indahu ma'lumun, artinya wama indahu ilmun. Nah, berarti ma'kulun artinya aklun. Ma'kulun di situ isim maf'ul, artinya aklun masdar. Ma'lumun di situ isim maf'ul, artinya ilmun masdar. Nah. Catatan yang kedua, isim maf'ul tidak bisa dibuat dari fi'il lazim kecuali disertai dorob atau jar majrur atau masdar seperti pada syarat fi'il majhul. 6. Seperti pada syarat fi'il majhul. Nanti ada pembahasan pada bab kedua, yaitu bab yang membahas tentang fi'il, tentang pembagian fi'il, ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Di situ juga akan dijelaskan secara ringkas tentang masalah ini. 6. Barakallahu fikum. Apa kesimpulan catatan yang kedua ini, tanbih yang kedua ini, yaitu apa? Fi'il lazim, isim maf'ul tidak dibuat dari fi'il lazim kecuali disertai dengan dorob atau jar majrur. 6. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Contohnya fi'il marra, marra yamurru. Ada yang mengatakan fi'il lazim, ada yang mengatakan fi'il muta'adi dengan bantuan huruf jar. 6. Syaitnya fi'il ini ketika dibikin fi'il majhul maka harus disertakan huruf jarnya. Mamrurun, marra. Misalkan antum bikin kalimat marortu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Marortu bi Zaidin, aku melewati Zaid ya. Lalu kita bikin fi'il kita bikin isim maf'ul, mamrurun ya, itu kan? Marra isim maf'ulnya mamrurun. Maka kita katakan mamrurun, siapa yang dilewati di situ? Aku melewati Zaid, siapa yang dilewati? Zaid, berarti maf'ulnya kan Zaid. Nah, maka kita katakan Zaidun mamrurun bihi. Zaid dilewati. Nah, atau misalkan ada ucapan yang lain, ghadiba Zaidun ala Amrin. Zaid marah kepada Amr. Siapa yang terkena marah? Amr ya. Maka kita bikin kalimat maghdubun. Jangan cuma mengucap maghdubun tapi ditambah huruf jar. Kita katakan Amrun maghdubun alaihi. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya fi'il lazim atau fi'il muta'adi yang butuh kepada huruf jar, istilah lainnya fi'il muta'adi yang butuh kepada huruf jar, ini ketika dibikin fi'il majhul diberi jar majrurnya. 6. Barakallahu fikum. Dan tentunya ada syarat-syaratnya ya. Barakallahu fikum. 6. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan tentang isim maf'ul? Enggak ada. 6. Yang dijelaskan kemarin lebih lengkap dari yang sekarang ya. Namun itu sekadar untuk apa? Murojaah sekaligus untuk apa? Menyampaikan apa yang tidak terekam kemarin karena ada gangguan rekaman. Nah, yang ketiga sifat musyabaha. Nah, isim mustaq yang ketiga adalah sifat musyabaha. Isim mustaq yang pertama? Isim fa'il, termasuk sigho mubalago. Yang kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabaha. Nah, sifat musyabaha yaitu sifat yang terambil dari fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek, yang artinya menunjukkan tetapnya sifat pada yang disipati. Nah, fi'il dari fi'il lazim timbangan yang jumlahnya 6. Ada apa ini? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, dari 6 timbangan ini ada 2 timbangan yang tidak ada isim fa'ilnya. Namun yang diambil dari situ adalah sifat musyabahah. Nah, artinya sifat musyabahah terbentuk dari 2 timbangan dari 6 ini. Yaitu apa? Pertama, timbangan fa'ila yaf'alu, seperti ngucap fariha yafrahu. Kedua, dari timbangan fa'ula yaf'ulu. 6. Tentunya yang lazimnya fa'ila yaf'alu yang melazim, bukan yang muta'addi. Fa'ila yaf'alu yang lazim seperti fariha yafrahu. Nah, maka isim fa'ilnya bukan isim fa'il, namun sifat musyabahah. Jadinya apa? Faraha, fariha yafrahu menjadi farahun, yang senang, yang gembira. Nah, atau ghadiba yakbabu menjadi ghadbanu, maka sifat musyabahah. Nah, tapi alima ya'lamu, muta'addi atau lazim? Muta'addi, maka kita katakan alimun. Alima ya'lamu, alima ya'lamu, alimun. Nah, hasiba yahsabu, hasiba yahsibu, hasiba yahsabu, bisa dua wajah. Apa isim fa'ilnya? Hasibun. Nah, itu. Kalau yang muta'addi, yang muta'addi berarti pakai isim fa'il. Ketika lazim, memakainya sifat musyabahah. Hasuna yahsunu, muta'addi atau lazim? Nah, lazim. Semua wazan, semua fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu pasti lazim, enggak ada yang muta'addi. Semua fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu pasti lazim, enggak ada yang muta'addi. Nah, itu ya. Fa'ula yaf'ulu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Dia tidak memiliki isim fa'il yang dimiliki sifat musyabahah. Hasuna yahsunu hasanun. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada pengecualian. Bagaimana kalau kita membuat, tetap membuat isim fa'il? Bilangnya boleh dimasukkan wazan isim fa'il, namun memiliki arti, memiliki arti tajadus, tajadud dan hudud. Nanti ada pembahasan berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Sifat musyabahah yaitu sifat yang terambil dari fi'il lazim yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan objek, yang artinya menunjukkan tetapnya sifat pada yang disifati. Menunjukkan tetapnya sifat pada yang disifati. Contoh, suja'un, karimun, aswadu. Suja'un artinya yang pemberani. Nah, dari saju'a, saju'a yasju'u. 6. Menjadi suja'un. Nah, di situ terambil dari fi'il lazim, saju'a yasju'u. Pertama, fi'il lazim. Yang kedua, dia menunjukkan sifat yang luzum dan thubut. Zaidun suja'un, Zaid pemberani. Nah, kita katakan Zaid itu pemberani. Kenapa? Karena memiliki sifat yang luzum dan thubut. Kemarin dia pemberani, sekarang pemberani, besok pemberani, hari-hari yang sebelumnya juga pemberani. 6. Gitu ya. Berbeda dengan apa? Zaidun doribun, Zaid pemukul. Doribun ini isim fa'il, tidak menunjukkan thubut dan luzum. Artinya ketika kita mengucap Zaidun doribun, apa artinya? Tidak menunjukkan dia terus-menerus sebagai pemukul. Bisa jadi dia pemukul kemarin atau hari ini atau besok. Itu. Nah, mengerti perbedaannya? Jadi kalau sifat musyabahah menunjukkan arti yang tetap. Aswadu, fulan hitam. Hitam ini tetap enggak? Dari kecil sampai besar sampai besok, meskipun dia sabunan menghabiskan banyak sabun, tetap hitam enggak? Tetap hitam, sifat yang thubut dan luzum. Itu ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Sifat musyabahah seringnya terambil dari fi'il lazim yang wazannya fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Tadi udah disebutkan ya. Wazan sifat musyabahah yang masyhur ada 12 wazan. Berikut ini tabel yang menyebutkan 12 wazan tersebut beserta contohnya. Yang pertama wazannya af'alu. Contohnya ahmaru dari fa'ila, yaitu fa'ila yaf'alu. Babnya fa'ila yaf'alu, yang merah. Nah, contoh lainnya apa? Asfaru, aswadu, abyadu, akhdaru. Nah, dan lain sebagainya dari yang menunjukkan warna. Nah, wazan ini, wazan af'alu ini biasanya untuk arti yang berkaitan dengan warna atau arti yang berkaitan dengan cacat, seperti a'raju yang pincang, a'waru yang buta sebelah, a'ma yang buta, atau yang berkaitan dengan keindahan seperti akhalu yang bulu alisnya indah, atau anjalu yang matanya lebar, bagus dan lebar, nah, atau ahwaru dan yang semisalnya. Nah, yang wasan kedua fa'lanu, contohnya atsanu yang haus dari fa'ila yaf'alu. Contoh lainnya sakronu yang mabuk, qadbanu yang marah, jau'anu yang lapar, sodyanu yang haus atau yang yes, kalau salah sodyanu yang haus artinya. Nah, dan lain sebagainya banyak ya. Nah, kemudian wasan ketiga fa'alun seperti hasanun dari wasan fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Contoh lainnya batalun yang pemberani. Wasan berikutnya fu'ulun, contohnya junubun. Berikutnya suja'un dari fa'ula yaf'ulu, saju'a yasju'u. Contoh lainnya surahun yang surah, yang jelas, yang murni. Nah, atau contoh lainnya berikutnya fa'alun, fa'alun contohnya jabanun yang penakut, atau hasanun yang menjaga diri. Nah, atau rozanun, rozanun artinya yang berwibawa. Nah, dan yang semisalnya. Kemudian fa'lun, wasan berikutnya fa'lun, contohnya sabtun yang lurus tinggi, dohmun yang gemuk tebal. Nah, sabtun dari fa'ila yaf'alu, dohmun dari fa'ula yaf'ulu fi'ilnya. Contoh lainnya apa? Sokbun yang susah, sahlun yang mudah. Nah, berikutnya fi'lun, contohnya sifrun dan milhun. Nah, sifrun artinya yang kosong, milhun yang asin. Lalu wasan berikutnya fu'lun, yaitu contohnya hurun dan sulbun. Hurun yang merdeka, lawannya budak. Nah, sulbun dari fa'ula yang keras. Contoh lainnya hulwun yang manis, atau murun yang pahit. Nah, lalu berikutnya waji'u fa'ilun, wasan berikutnya fa'ilun, contohnya farihun dari fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu. Najisun dari najusa yang jusu, yang najis. Contoh lainnya waji'un yang sakit, ta'ibun yang lelah, kolikun yang gelisah, dojirun yang jemuh, batirun yang sombong. Nah, berikutnya fa'ilun, contohnya sahibun dan tohirun. Sahibun dari fa'ila yaf'alu, sahiba yashabu sahibun. Tohiro, tohuro yathuru, tohuro yathuru, tohirun. Nah, juga fadula, fadula yabulu, fadilun. Nah, itu sifat musyabaha, bukan isim fa'il. Meskipun wasannya sama dengan isim fa'il. Sama enggak? Sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan doribun dengan tohirun? Kalau doribun menunjukkan sifat yang tajadud dan huduth, kejadian yang berubah-ubah, bisa berubah. Kalau tohirun menunjukkan sifat yang thubut dan lusum. Nah, itu ya. Kenapa? Karena tohirun itu sifat musyabaha, doribun isim fa'il, meskipun sama bentuknya. Kenapa enggak disebut semua isim fa'il saja? Bukankah wazannya sama? Apa jawabannya? Karena isim fa'il itu tidak datang dari wazan fa'ula yaf'ulu, tidak datang dari wazan fa'ila yaf'alu yang lazim. Nah, karena isim fa'il itu enggak datang dari fa'ila yaf'alu yang lazim, tidak pula datang dari fa'ula yaf'ulu yang lazim. Itu kiasnya, secara kaidahnya gitu. Wazan yang ke-12 fa'ilun, contohnya bakhilun dan karimun. Bakhilun yang pelit, karimun yang dermawan. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang jawab? Hafidhun, isim fa'il atau sifat musyabaha, atau bentuk lainnya hafidhun, hafid. Di sana ingat enggak? Siapa jawab? Hafidhun, ya, Mas Fauzan. Hafidhun, sigha, mubalagha, aksanta. Nah, bukan isim fa'il, bukan sifat musyabahah, namun dia sigha mubalaghah. Ahsantum. Naam. Hafidzun sigha mubalaghah. Isim fa'ilnya apa? Hafidzo yahfadzu hafidzun. Hafidzun. Isim fa'ilnya. Bisa enggak dibikin sifat musyabahah? Hafidzo yahfadzu. Hafidzo yahfadzu wazannya alima ya. Fa'ila yaf'alu kan wazannya hafidzo yahfadzu. Jawabannya enggak bisa. Meskipun wazannya sama dari fa'ila yaf'alu. Kenapa? Karena hafidho yahfadu fi'ilnya muta'adi. Gitu ya. Kalau ada yang bilang, loh, hafidho yahfadu kan wazannya fa'ila yaf'alu, sesuai dengan wazan sifat musyabaha. Kenapa enggak kita katakan hafidun itu sifat musyabaha? Apa jawabannya? Karena dia fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi enggak bisa dibuat sifat musyabaha. Itu kaidahnya. Nah, kalau kita dapati hafidun menyerupai sifat musyabaha, kita lihat wazan sigha mubalaghah. Ternyata ada sigha mubalaghah itu wazannya fa'ilun. Sigha mubalaghah pada halaman berapa? Halaman sebelumnya ya. Halaman 71 itu sigha mubalaghah. Yang nomor 3 fa'ilun, sami'un yang sangat mendengar, qadirun yang sangat mampu, hafidun yang banyak menghafal. Catatan, ada beberapa sifat musyabaha yang bukan berasal dari wazan fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Nah, sifat musyabaha bukan dari wazan ini. Maka dihukumi apa? Sad. Dihukumi sad. Maksud sad itu keluar dari kaidah. Ada yang mengatakan sad itu nyeleneh, tidak sejalan dengan yang lainnya. Kenapa dikatakan tidak sejalan? Karena secara kaidah sifat musyabaha itu dari wazan ini, kenapa yang bukan wazan ini kok dimasukkan sifat musyabaha? Lah itu, maka dikatakan sad. Sad ini terbatas pada lafaz-lafaz tertentu yang sudah samai ya. Orang Arab yang sudah menentukan kalau lafaz ini sad. Nah, kita ulang. Ada beberapa sifat musyabaha yang bukan berasal dari wazan fa'ila yaf'alu, bukan pula dari fa'ula yaf'ulu. Dan lafaz ini lafaz sad terbatas pada lafaz-lafaz samai yang sudah terdengar dari mereka, yang sudah berlaku pada literatur-literatur bahasa Arab. Seperti mata yamutu, apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu wazannya. Apa ininya? Isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya enggak ada. Adanya sifat musyabaha, mayyitun. Kalau kita bikin isim fa'il secara kias, apa jadinya? Mata yamutu ma'itun. Seperti qala yaqulu qa'ilun, gitu kan? Qala yaqulu apa? Qa'ilun. Soma yasumu sha'imun. Nah, ini mata yamutu, kiasnya mata yamutu ma'itun. Gitu kan? Tapi tidak berlaku kias di sini. Yang berlaku apa? Sama'i. Yang berlaku di sini tidak, bukan datang isim fa'il, namun yang datang adalah sifat musyabaha. Sehingga kita ucap mata yamutu mayyitun. Sifat musyabaha mayyitun. Nah. Lalu sadaya sudu. Yang kedua, lafaz yang kedua sadaya sudu dari fa'ala yaf'ulu sayyidun. Nah. Lafaz yang ketiga sakha yasikhu dari fa'ala yaf'ilu sayyikhun. Nah. Barakallahu fikum. Ya, tanbih yang kedua, sifat musyabaha bisa berasal dari fi'il selain sulasi apabila pada sifat tersebut dikehendaki arti tetap atau terus menerus. Sifat musyabaha bisa berasal dari fi'il selain sulasi. Tadi kaidahnya apa? Sifat musyabaha itu dari fi'il sulasi, itu kaidahnya. Namun terkadang bisa dari selain sulasi kalau dikehendaki arti thubut dan luzum. Diulang. Sifat musyabaha secara asal dari fi'il sulasi, bukan dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Bisa enggak dari fi'il yang lebih dari 3 huruf? Jawabannya bisa kalau diniatkan thubut dan luzum. Diniatkan tetap menyertai, bukan arti kejadian yang berubah-ubah. Apa contohnya? Nah, lihat contohnya. Iqtadala. Iqtadala yaqtadilu. Isim fa'ilnya mu'tadilun. Nah, mu'tadilun itu isim fa'il. Nah, kemudian diniatkan thubut dan luzum. Bagaimana supaya jadi lusub dan luzum? Kita mudhof ilaikan kepada sesuatu yang pasti, tetap. Supaya menjadi lusub, maka kita mudhof ilaikan kepada sesuatu yang tetap. Seperti koma, perawakan. Mu'tadilul komati, yang perawakannya sedang. Naam. Nah, ketika itu menjadi tetap enggak artinya? Tetap karena apa? Kenapa? Karena dimudhofkan kepada perawakan. Perawakan orang berubah enggak? Enggak berubah kan, perubahannya lama. Gitu ya. Sekarang antum perawakannya segini, besok datang lagi masih segini. Lama perubahannya. Naam. Enggak sampai terus sekarang antum perawakannya begini, besok jadi membesar. Atau besok lagi jadi kempes, menyusut. Enggak begitu ya. Naam. Contoh lainnya, intolako yantoliku, isim fa'ilnya muntolikun. Nah, isim fa'il ini mau kita jadikan sifat musyabahah, maka mudhofkan kepada yang sesuatu yang menunjukkan dia itu sebutan usum, muntolikul lisan, yang baik dan lancar bicaranya. 6. Istadda, istadda artinya kuat. Mustadun, isim fa'ilnya mustadun, asalnya mustadidun. Lalu kita mudhofkan pada sesuatu yang lain sehingga memiliki arti tetap thubut dan luzum. Kita katakan mustadul azimati, yang kuat niat tujuannya. Nah, syahidnya sifat musyabaha itu terambil dari fi'il sulasi, bukan dari fi'il rubai. Boleh dari fi'il rubai kalau diniatkan thubut dan luzum. Nah, secara asal bukan dari fi'il rubai ke atas, bukan dari fi'il rubai ke atas ya. Nah, secara asal bukan dari fi'il rubai ke atas. Namun apakah boleh dibikin sifat musyabahah? Boleh kalau memiliki arti subut dan nuzum. Maka dari sisi subut dan nuzumnya, artinya itulah menjadi sifat musyabahah. Nah, 3. Terkadang sifat musyabahah tertentu diikutkan pada wazan fa'ilun, wazan untuk isim fa'il, apabila pada sifat tersebut dikehendaki arti tajaddud dan hudud, yaitu memiliki arti mengalami perubahan sifat berkaitan dengan waktu. Nah, ini tanbih berikutnya. Sifat-sifat musyabahah tadi kita inginkan artinya bukan subut dan luzum, namun artinya tajaddud, artinya berubah-ubah. Maka kita masukkan kepada wazan isim fa'il. Maka ketika itu kita masukkan pada apa? Wazan isim fa'il. Kita katakan Zaidun saji'un amsi, Zaid kemarin berani. Nah, ini menunjukkan sifat yang terus-menerus enggak? Ketika kita katakan Zaid kemarin berani, artinya apa? Kejadian yang kemarin berlalu, sekarang berani enggak? Ya belum tentu, karena yang kita kabarkan beraninya itu kemarin. Gitu ya. Nah, ketika kita inginkan arti berkaitan dengan waktu, maka jangan pakai sifat musyabahah. Mengerti? Ketika kita ingin memberitahukan sifat ini berkaitan dengan waktu, tajadud dan hudud, perubahan waktu-waktu tertentu, maka memakai isim fa'il, bukan memakai sifat musyabahah. Meskipun dari isim yang asalnya sifat musyabahah, seperti apa? Suja'un. Suja'un artinya pemberani. Namun kita ingin mengatakan orang ini bukan pemberani yang fubutan luzum, pemberani pada waktu kemarin. Maka kita katakan Zaidun saji'un amsi. Jangan dikatakan Zaidun suja'un amsi, itu salah. Kalau dikatakan Zaidun suja'un amsi, salah. Ya. Namun apa yang kita katakan? Zaidun syaji'un amsi. Syaji'un memakai wazan isim fa'il. Bisa dimengerti? Naam. Contoh lainnya, Zaidun syaripun godan, Zaid besok mulia atau berbuat baik. Naam, berkaitan dengan waktu enggak? Kapan? Waktunya kapan di sini? Godan. Misalkan ada yang mau bilang besok saya akan mentraktir teman-temanku satu kelas. Traktir apa? Mie ayam misal. Kita katakan, masya Allah, Fulan misalkan siapa di situ, Mas Dimas misalkan, Syarifun Godan, Mas Dimas besok menjadi orang yang mulia, berbuat baik. Jadi misal ya, nah, atau Ibnu Soleh, Syarifun Amsi, Ibnu Soleh kemarin berbuat baik, karena berbuat baiknya kemarin, hari ini atau besoknya enggak, nah, misal, gitu ya. Nah. Itu yang dipakai timbangan isim fa'il. Jangan memakai misalkan untuk orang yang mau neraktir besok, hasilnya dia misalkan jarang neraktir, jarang berbuat baik, cuman besok mau neraktir misalkan. Jangan dikatakan memakai wazan sifat musyabahah syaripun, aski syaripun godan misal. Ya, aski besok syarip berbuat baik mulia. Nah, jangan pakai syaripun, namun pakai apa? Syaripun, pakai isim fa'il. Kalau berkaitan dengan waktu, memakai isim fa'il. Syaripun. Naam. Barakallahu fikum. Contoh lain, Zaidun Hasinun. Zaid Hasinun wajhuhu. Zaid ganteng wajahnya. Idastakmala diperbaiki harakat diperbaiki. Idastakmala al-agriyatal jayidata walibasal hasanata. Zaid ganteng jika memakai produk-produk bagus dan pakaian yang indah. 6. Kalau sifat musabahannya apa? Apa sifat musabahannya? Hasanun ya. Zaidun Hasanun. Nah itu. Zaid artinya Zaid ganteng. Ini enggak berkaitan dengan waktu, menunjukkan sifat thubut dan luzum. Namun ketika dikaitkan dengan perkara tertentu, waktu atau karena apa? Memakai produk tertentu ya, sehingga ganteng, maka kita katakan bukan sifat musabahah namun pakai isim fa'il. Zaidun Hasinun wajhuhu idastakmalal agdiyatal jayidata walibasal hasana. Zaid ganteng apabila memakai produk-produk bagus dan pakaian yang indah. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sahihnya pada tanbih yang ketiga ini, catatan yang ketiga, yaitu apa? Sifat musabaha diikutkan ke wazan fa'ilun. Mengikuti wazan isim fa'il ketika diniatkan untuk tajadud dan hudud. 4. Penyebutan thubut dan luzum. Tanbih yang keempat. Penyebutan thubut dan luzum, yaitu sifat yang tetap tidak berubah pada sifat musyabaha, berkaitan dengan yang disifati, terbagi menjadi tiga. Penyebutan thubut dan luzum tetap dan tidak berubah ini pada sifat musyabaha berkaitan dengan yang disifati terbagi menjadi tiga. Pertama, bisa hilang dalam waktu cepat, seperti farihun, yang gembira. Nah, meskipun perkara ini bisa hilang dalam waktu cepat, tetap dipakai sifat musyabaha, farihun. Seperti toribun, yang amat gembira. Atau bisa tetap sulit hilang, seperti pada lafad yang berkaitan dengan warna atau cacat. Ahmaru, yang merah. Zaidun ahmaru, Zaid berkulit merah. Zaidun a'raju, Zaid pincang. Nah, ini menunjukkan tetap atau sulit hilang. Asmaru, yang coklat atau sawo matang. Aksha, yang buta sebelah. Nah, bisa hilang dalam waktu yang lama, seperti jo'anu, yang lapar. Seperti yang lainnya, syab'anu, yang kenyang. Atau atsyanu, yang haus. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Pada pelajaran lalu sempat ada yang bertanya dari santriwati ya, tentang mustaqot. Disebutkan di istiqot di situ ada 10 kan, halaman 70. Lihat halaman 70. Mustaqot dari master ada 10 perkara. Fi'il madi, fi'il mudorek, fi'il amr, isim fa'il, isim maful, sifat musabaha, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat, termasuk isim mansub, isim yang bernasab, dan isim yang ditaskir. Kenapa tidak ada fi'il nahinya? Itu pertanyaannya. Kenapa tidak ada fi'il nahinya? Padahal kalau antum baca tasrifan ada, ya enggak? Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, of'ul, lataf'ul. Lataf'ul itu fi'il apa? Fi'il nahi kan? Ya. Kenapa kok ada di tasrifan namun tidak dimasukkan dalam isim mustaq atau mustaqot? Ya. Kita katakan mustaqot, yang lebih umum mustaqot. Kenapa enggak dikatakan kata-kata yang mustaq? Apa jawabannya? Ya, apa Mas Rafi? Karena fi'il nahi itu terambil dari fi'il mudorek. Nah, di situ. Jadi fi'il nahi itu sama dengan fi'il mudorek. Maka ketika kita mengucap fi'il mudorek, termasuk padanya fi'il nahi. Kenapa? Ya tadi, fi'il nahi itu fi'il mudorek yang majzum dengan la nahiya. Tadribu menjadi la tadrib. Iya kan? Tadribuna menjadi la tadribu. Tadribina menjadi la tadribi. Itu fi'il mudorek yang majzum. Yang tanda jazmnya bisa sukun, bisa hatfun nun, atau hatfu harful ila. Ya, itu jawabannya. Nah, asantum. Adapun fi'il amr, kenapa dimasukkan di sini? Dimasukkan di mustaqot, karena ulama ada yang mengatakan fi'il amr itu fi'il tersendiri. Ulama dalam menghukumi fi'il terbagi dua. Ada yang mengatakan fi'il itu terbagi dua, madi dan mudorek saja. Fi'il amr bagian daripada fi'il mudorek. Seperti fi'il nahi bagian daripada fi'il mudhari'. yang mengatakan fi'il itu terbagi tiga, madi, mudore, dan amr. Nah, barakallahu fikum. Karena fi'il amr ini termasuk diperselisihkan, ya kita masukkan bagian daripada yang mustaqot. Nah, siapa yang bertanya? Jangan malu, jangan ragu kalau mau bertanya. Mau bertanya Lukman? Hedar? Enggak? Mengerti? Kata ada? Mengerti? Bu Syabran? Enggak ada lagi? Yang lain? Nama? Lupa nama antum? Mas Yundi, ya silakan. Kenapa fi'il nahi, fi'il nahi masuk dalam fi'il mudhari? Kenapa fi'il madi masuk dalam tasrifan padahal bukan mustaqot? Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Jadi yang masuk dalam tasrifan itu tidak semuanya yang mustaqot ya. Karena tujuannya apa? Untuk memahamkan perubahan yang ada. Sehingga disebutkan di situ perubahan istilahi dan perubahan lugawi, iya kan? Naam. Perubahan lugawi yang menurun, perubahan istilahi yang ke samping. Nah, apa yang perubahan yang terjadi pada fi'il nahi sehingga dimasukkan, yaitu berkaitan dengan apa? Fi'il mudhari yang majzum, yang jazmnya bisa berupa sukun, bisa hatfun nun, atau bisa juga berupa hatfu harfil ilah. Karena kalau kita taunya cuma mudhari, kita enggak tahu kalau ternyata apa? Mudhari ini berubah ketika kemasukan jazm berubah menjadi begini. Kalau kita tahu cuma mudhari, misalkan kita tahu cuma yadribu yadribani yadribuna, gitu ya, tadribu tadribani tadribuna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani, tadribna adribun nadribum misal. Terus juga yang kita tahu cuma daroba menurun. Nah, kita ternyata di sana ada perubahan lain pada fi'il ini ketika kemasukan huruf nahi, yaitu apa? Hilang nunnya. Atau ketika fi'ilnya huruf ilat seperti yad'u yad'uwani yad'una, kemasukan fi'il nahi, apa yang terjadi? Nah, atau ilat fi'ilnya fi'il ajwab, koma yakumu, masukkan la nahiya, la takum, bentuknya berubah enggak? Berubah dari yakumu yang ada bawunya jadi takum, bawunya hilang ya. Nah, karena fi'il mudhari ketika masukkan la nahiya ini mengalami perubahan bentuk yang kelihatannya berubah berbeda dengan fi'il mudhari, maka dimasukkan dalam tasrifan supaya tahu perubahan fi'il mudhari ketika menjadi fi'il nahi. Ya, itu bisa mengerti? Nah, jadi dimasukkan fi'il mudhari, fi'il nahi tadi dimasukkan dalam tasrifan supaya tahu perubahan fi'il mudhari ketika kemasukan la nahiya. Sebab fi'il mudhari ketika kemasukan la nahiya dohirnya bentuknya sudah berbeda. Seperti takumu menjadi la takum. Tarmi ada ya-nya menjadi la tarmi, ya-nya hilang. Ya enggak? Apalagi tarmuna. Ketika masukkan la tarmu, nunnya hilang. Kelihatan berbeda kan dengan fi'il mudhari? Nah, supaya perubahan ini diketahui dari awal, terutama ketika nasrib, karena dengan mentasrib, dengan menghafal ini akan menjadi refleks, akan menjadi sesuatu yang gampang diingat, maka dimasukkan dalam tasripan. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.